عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Kita yakin bahwa diri kita lemah dalam segala hal. Tidaklah kita bisa mewujudkan harapan kita, baik dalam perkara dunia atau perkara agama, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita dengan satu doa, dengan satu permohonan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi salati, beliau berdoa dalam salatnya, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu as-tsabat, teguh, kokoh di atas agama ini. Wa azimata rusydi, ya Allah, aku memohon kepadamu agar senantiasa memiliki tekad untuk lurus, lempeng di atas agama. Wa syukra ni'matik wa husna ibadatik, aku memohon kepadamu ya Allah untuk bisa mensyukuri nikmatmu dan bagus dalam melaksanakan peribadatan kepadamu. Wa as'aluka qalban saliman, aku memohon kepadamu ya Allah hati yang bersih, hati yang selamat. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam, aku memohon kepadamu ya Allah dari kebaikan, dari semua kebaikan yang kau ketahui ya Allah, dan aku berlindung kepadamu dari semua kejelekan yang kau ketahui, dan aku memohon kepadamu ampunan terhadap apa yang engkau ketahui. Hadis riwayat Ibn Hibban rahimahullah rahmatan wasi'ah. Masyira al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah, salat adalah tempat seorang hamba mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di saat seorang itu sujud. Terlebih ketika seorang setelah membaca tasyahud sebelum dia salam. Ini adalah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang kita dianjurkan untuk berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah di saat dia sedang sujud. Fa akthiru fihi minad du'a, perbanyaklah doa di saat kalian sujud. Faqaminun ayustajaba lakum, sangat pantas jika doa kalian dikabulkan oleh Allah. Di saat orang itu sujud, dia berdoa memohon kepada Allah kebaikan dunia wal akhirah. Kalau ada pertanyaan, boleh enggak seorang berdoa dalam salat dengan selain bahasa Arab? Jawabannya tidak boleh. Dia berdoa dengan bahasa Arab. Sebisa mungkin dia menghafal doa-doa yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena doa yang datangnya dari Nabi itu bahasanya fasih, permohonannya ringkas tapi padat. Ya, doa-doa dari Nabi, lafad-lafadnya, kalimat-kalimatnya itu fasih. Dan ringkas tapi padat. Karena kalau kita memohon, meminta dengan bahasa kita, mungkin kita kurang pas cara menyampaikan kata-kata. Bayangkan Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Ketika beliau lari dari kejaran Fir'aun, tanpa membawa bekal, ketika sampai di Madian, tempatnya sangat jauh, dari Mesir sampai ke Palestina, jalan kaki, lari, tanpa berkendaraan, tanpa memakai sendal, tanpa membawa bekal, ketika sampai di Madian, beliau pun kelatihan, beliau berdoa memohon kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Allah, sungguh saya sangat membutuhkan curahan rahmat yang kau berikan kepadaku. Kalau kita yang berdoa, mungkin bukan seperti itu lafadznya. Ya Allah, saya lapar, tolong ya Allah, beri saya makanan. Mungkin seperti itu. Bahasanya apa? Kurang sopan, kurang santun. Tapi para nabi, para rasul, doanya itu sopan, indah. Sehingga sangat baik kiranya kita menghafal doa-doa yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya doa yang tadi kita baca. Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah panutan umat, seorang yang telah dijamin oleh Allah al-khair, kebaikan fid dunya wal akhirah. Oh, demikian beliau memohon, minta kepada Allah SWT. Karena meminta kepada Allah adalah bagian dari ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ad-du'a'u huwala ibadah. Doa adalah ibadah. Sehingga kalau doa adalah ibadah, seorang mukmin di saat dia memohon kepada Allah, minta kepada Allah, kemudian belum dikabulkan, jangan kecewa. Jangan putus asa, jangan kemudian mutung. Saya sudah berdoa, memohon, ya, capek, ternyata tidak dikabulkan. Kemudian berhenti, jangan. Orang yang berdoa, dia telah melaksanakan ibadah kepada Allah, yang ibadah tentu ada nilai pahala di sisi Allah SWT. Seandainya belum dikabulkan, bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Bisa jadi Allah senang mendengarkan rintihan Anda. Bisa jadi Allah SWT menunda pengabulan doa. Karena ada hikmah yang Allah ketahui, yang kita tidak ketahui. Sebagai salaf dahulu mengatakan, inni la ahmilu hamma du'a wala ahmilu hamal ijabah. Yang jadi pokok perhatian saya adalah bagaimana saya berdoa, bagaimana saya memohon, bukan ya bagaimana dikabulkan. Karena seorang mukmin yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan ya permohonan kalian. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Orang yang tidak mau memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Seolah-olah dia sudah kuat, seolah-olah dia sudah ya punya sesuatu sehingga dia tidak butuh memohon. Orang seperti ini justru dimurka oleh Allah SWT. Man lam yas'adillah yaghdab alaihi. Orang yang tidak mau memohon kepada Allah, Allah itu murka kepadanya. Coba perhatikan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat per kalimat. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Wahai Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam beragama. Al-amr, kata Ibnu Rajab, ay ad-din wa ta'ah. Memohon kepada Allah keteguhan di atas agama, keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah. Permohonan ini tidak hanya sesaat. Bukan hanya sekarang, ya Allah saya diberi istiqomah, kemudian besok, lusa, tidak. Bukan seperti itu. Mohon pada Allah untuk as-sabat, keteguhan sampai akhir hayat. Karena Allah SWT mengatakan, innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Al-ayah. Orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, konsisten di atas pengakuannya, teguh di atas pendiriannya, nanti di saat kematian datang, malaikat memberikan berita gembira. Berita gembira dengan sorga yang akan dimasukinya. Sehingga roh seorang mukmin keluar dari jasadnya dengan mudah. Malaikat mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Tidak perlu kamu takut, tidak perlu juga bersedih. Dan bergembiralah kamu dengan sorga yang selama ini kamu dijanjikan dengannya. Ketahuilah bahwa orang yang mengatakan Rabbunallah, orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah banyak. Tapi mana orang istiqomah? Orang menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, giliran dipaparkan kepadanya perintah Allah, dia menolak. Giliran dijelaskan kepadanya larangan Allah, dia justru terjerumus di dalamnya. Tidak selaras antara pengakuan dengan perbuatan. Dan ini bukan ciri seorang mukmin. Yang namanya seorang mukmin adalah orang yang tunduk kepada Allah, zahiran wa batinah, lahir batinnya. Lisannya mencocoki perbuatannya. Perbuatannya selaras dengan hati dan ucapannya. Seorang muslim butuh untuk senantiasa istiqomah di awal perjalanan, di tengah perjalanan, bahkan di akhir perjalanan. Berbagai macam godaan datang kepada hamba. Dan di antara godaan yang berat yang menimpa umat ini adalah fitnatul dunya, fitnatul mal, harta, kedudukan, prestis dan semisalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah. Perkara yang bisa menyimpangkan dari agama itu namanya fitnah. Dan sesungguhnya fitnah umatku adalah harta. Siapapun dia, baik yang alim atau yang jahil, baik dia yang pejabat atau rakyat jelata, fitnatul mal, fitnah harta ini betul-betul telah menggerus agama seorang mukmin. Orang yang tadinya taat beribadah kepada Allah, kemudian dia goyah pendiriannya di saat dia menghadapi kesulitan hidup. Akhirnya dia menjual manhajnya, menjual prinsip agamanya. Tidak kuat dengan kehidupan yang sulit. Tidak sabar dengan pertolongan Allah yang sebenarnya dekat. Bayangkan, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim telah dijanjikan oleh Rasul di saat-saat mereka sedang menghadapi kesulitan hidup. Cemoohan, intimidasi dari orang-orang musyrikin waktu itu terhadap para sahabat sedang sampai puncak-puncaknya. Dalam kondisi seperti itu sangat wajar ketika para sahabat datang kepada Nabi melaporkan, wahai Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tastansir lana. Wahai Rasulullah, tidakkah kau berdoa kepada Allah untuk kami? Tidakkah kau berdoa agar Allah memberi pertolongan kepada kami? Bukannya Rasulullah tidak perhatian. Rasul perhatian. Namun yang namanya kemenangan butuh adanya perjuangan. Yang namanya keberhasilan butuh waktu dan kesabaran. Dalam kondisi mereka sulit, dalam kondisi mereka diintimidasi oleh orang-orang musyrikin, Rasul menjanjikan kemenangan. Apa mungkin? Dalam kondisi sedikit, dalam kondisi musuh banyak, dalam kondisi kita tidak berdaya dalam segala hal, kok akan menang? Lihat Rasul memberikan janji yang pasti dan Allah SWT telah mewujudkan kepada mereka kemenangan, kemakmuran mereka rasakan setelah perjuangan panjang. Oleh karena itu, apa yang telah dialami oleh para sahabat dari kesulitan hidup, dari sulitnya memegang agama ini karena banyaknya orang musuhi, namun mereka sabar, istiqomah. Kesudahannya adalah kebaikan di dunia wal akhirah. Sebutan yang harum senantiasa menyertai mereka. Langkah dan tingkah laku mereka dijadikan panutan oleh umat dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Itu semua berkat kesabaran mereka dalam berpegang dengan agama ini. Anda jangan berharap akan dijadikan panutan oleh manusia kalau Anda tidak melalui proses ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan dari mereka para pemimpin panutan. Kapan mereka menjadi pemimpin? Kapan mereka menjadi panutan umat? Lamma sabaru, di saat mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Apa yang merupakan janji Allah dipercayainya dan tidak dianggap sebagai hal mustahil. Apa yang itu perintah Allah dijalankan dengan sepenuh kesabaran. Apa yang itu larangan Allah ditinggalkan dengan sepenuh kesabaran. Cobaan hidup dihadapi dengan ketabahan. Orang yang memiliki dua syarat ini, maka dia akan menjadi panutan umat. Sehingga dahulu ulama mengatakan, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fitin. Dengan seorang itu sabar dan yakin terhadap ayat-ayat Allah, yakin terhadap kebenaran, istiqomah terhadap al-haq, maka kepemimpinan dalam agama akan diraih. Ucapan-ucapannya akan dijadikan sebagai panutan. Tingkah lakunya dan perbuatannya akan dijadikan sebagai pegangan. Tapi itu semua setelah melalui perjuangan yang panjang. Seorang hamba sangat membutuhkan pertolongan dari Allah untuk istiqomah. Karena memang hati hamba ini mudah untuk berubah. Bisa jadi seorang di waktu pagi dia semangat, di siang hari sudah melempem semangatnya. Boleh jadi seorang di suatu saat dia memiliki tekad kuat untuk melaksanakan ketaatan pada Allah, namun tidak jarang ya dia mengalami futur saat-saat kondisi-kondisi yang dia melempem atau melemah. Oleh karena itu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam banyak memohon, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahidat yang membolak-balikan hati, kokohkan hati ini di atas ketaatan kepadamu, di atas agamamu. Yang namanya hati manusia di atas jari, di atas jari jemari Allah. Allah bolak-balikan hati hamba kepada apa yang Allah kehendaki. Lihatlah. Dan apa yang kita saksikan dan apa yang kita dengar dari sebagian orang yang dahulu rajin ibadah, gemar menghadiri majlis taklim, orangnya santun, baik tutur katanya, namun kini telah berubah menjadi orang yang garang, jauh dari majlis taklim, jauh dari saudara-saudaranya yang solehin. Kenapa bisa berubah seperti itu? Apa gerangan yang menjadikan dia seperti itu? Ketahuilah bahwa Allah tidak zalim. Penyimpangan yang dialami oleh seorang ada prosesnya. Di antara sebab yang paling utama adalah berpalingnya seorang hamba dari peringatan-peringatan Allah. Tidak mau mengindahkan, mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Ini di antara sebab seorang dipalingkan hatinya dari al-haq. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Di saat mereka menyimpang, berpaling, maka Allah balas dengan hatinya dipalingkan dari al-haq. Selama hayat masih dikandung badan, seorang jangan memvonis dirinya telah selamat dari kejelekan. Oleh karena itu, di samping seorang itu berusaha untuk menjalani ketaatan kepada Allah, jangan lupa dia memohon untuk istiqomah di atas agama ini. Adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia menangis dengan tangisan yang panjang seraya mengatakan, akhafu ayat rahani finnar wala yubali. Saya khawatir Allah akan melemparkan aku dalam api neraka dalam keadaan Allah tidak mempedulikan aku. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di wajahnya, di bawah dari matanya ada semacam benang yang hitam. Itu adalah tempat mengalirnya air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu saat sahabat Umar bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, "Wahai Hudzaifah, pernahkah engkau mendengar Ar-Rasul menyebut saya termasuk golongan orang-orang munafik?" Karena Hudzaifah ini ya banyak mengetahui person-person yang itu yang telah dihukumi munafik oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar khawatir jika dia termasuk orang yang disebutkan oleh Ar-Rasul dari golongan munafik. "Wahai Hudzaifah, pernahkah engkau mendengar Ar-Rasul menyebutkanku termasuk golongan orang munafik?" Kata Hudzaifah, "Tidak. Namun setelah ini saya tidak akan kabarkan kepada siapapun, ya. Karena apa? Kalau seperti itu nanti orang tanya pada dia munafik bagaimana?" Rasa takut pada Allah inilah di antara hal yang akan mendorong seorang untuk senantiasa istiqomah. Rasa takut pada Allah ini pula yang akan mencegah seorang jadi melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Seorang hamba sangat butuh kepada sikap teguh di atas agama ini sampai datang kematian. Oleh karena itu, termasuk dari sunnah Nabi, kalau ada seorang itu sekarat, orang mau meninggal, untuk ditalqin, dituntun, diajari untuk mengucapkan La ilaha illallah. Karena barang siapa yang akhir ucapan dia di dunia ini adalah La ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Bahkan seorang hamba butuh untuk istiqomah setelah dia mati sekalipun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menghadiri proses penguburan jenazah, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Salu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al." Mohonkan kepada Allah untuknya kekokohan. Sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya tentang al-usulus salasah. Tiga pondasi agama. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Dan apa agamamu? Mohonkanlah kepada Allah untuk dia atas bid. Kekokohan. Karena sekarang dia sedang ditanya. Seorang yang dia melakukan perjalanan untuk sampai kepada kekasih. Tidak akan mungkin berhenti di tengah perjalanan. Sulitnya perjalanan. Gelapnya malam. Semuanya akan dilalui dengan hati yang berbinar di saat memang seorang hendak menemui kekasih. Sulitnya perjalanan semuanya akan dihadapi. Demikian pula seorang mukmin tidaklah terhenti di tengah jalan. Tidak ada kata bagi seorang mukmin berhenti dari ibadah sampai berjumpa dengan Allah kekasih jalla wa ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Ini yang pertama. Yang kedua. Wa as'aluka wa azimata rusydi. Aku memohon kepadamu ya Allah tekad untuk lurus. Seorang ketika dia punya tekad untuk menelusuri jalan kebaikan, Allah tidak akan mungkin mengecewakan. Allah SWT akan mewujudkan harapan di saat dia punya tekad yang kuat diiringi dengan usaha. Azimah artinya adalah tekad yang kuat yang diimbangi, yang diiringi dengan perbuatan. Seorang hendaknya tekadnya terus membara. Di awal perjalanan, di tengah perjalanan, dan di saat sudah hampir di garis finish. Dia terus di atas tekad kebaikan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah salat malam. Datanglah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berdiri di sisi Ar-Rasul, ikut salat malam bersama Ar-Rasul. Sahabat Ibnu Mas'ud yang waktu itu masih muda atau jauh lebih muda dari Ar-Rasul ternyata merasa tidak bisa, tidak semampu Rasulullah. Saking panjangnya salat Ar-Rasul sampai sahabat Ibnu Mas'ud punya pikiran yang tidak baik. Pikiran tidak baik di sini yakni ingin memutuskan salatnya. Dalam kondisi Ar-Rasul sudah sepuh, tapi Ar-Rasul tetap menjalankan ketaatan pada Allah. Kalau memang seorang misalnya sulit untuk salat malam karena dia tidak terbiasa untuk bangun malam, maka jangan lewatkan salat witir setelah salat isya. Kalau memang seorang sulit untuk berdiri salat malam, boleh dengan salat duduk, dengan duduk atau dengan berbaring. Hanya saja pahala orang salat dengan duduk setengah dari pahala orang yang salat dengan berdiri. Namun ini mending daripada tidak ada. Disebutkan salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'im. Salatnya orang yang duduk pahalanya separuh. Separuh ya, dari orang yang salat dengan berdiri. Orang yang misalnya masih malas untuk salat dengan duduk boleh dengan berbaring. Dengan kepalanya kalau di sini sudah utara, dimiringkan ke arah kanan, salat malam. Di atas ranjangnya, di atas kasurnya. Dapat separuh daripada salat dengan duduk. Tentu lebih baik ada pahala ketimbang tidak ada pahala. Ketika itu pun berat, maka banyak-banyaklah mengucapkan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Ya, semoga ini akan bisa ya menambah timbangan kebaikan. Semoga ini bisa menghapus dosa dan kesalahan. Kemudian Rasul mohon untuk bisa mensyukuri nikmat Allah dan bagus dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah tidak hanya seorang mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, tapi seorang yakin bahwa nikmat yang dia terima semata-mata pemberian dari Allah. Bukan karena kepandaiannya, bukan karena kekuatannya, bukan karena modal yang dimilikinya, namun semata-mata adalah fadl minallah, keutamaan dari Allah. Ketika akan datang kepada Nabi Sulaiman Ratu Saba, ada yang mengatakan Ratu Balkis, maka Nabi Sulaiman ingin membuat kejutan. Nabi Sulaiman mengumpulkan orang-orang dekatnya seraya mengatakan, siapa dari kalian yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Saba kemari? Berkata ifrit dari kalangan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya mampu mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Berkatalah seorang yang diberi ilmu dari Alkitab, dia memiliki wirid-wirid tertentu yang kita enggak ngerti apa wiridnya ya. Kadang ada orang penasaran, apa wirid orang itu ya? Saya kepengin mempelajari wiridnya biar ya kayak dia. Kita enggak ngerti apa wiridnya. Kata orang yang memiliki ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya bisa mendatangkan singgasana tersebut sebelum Anda berkedip. Ketika Nabi Sulaiman berkedip, tiba-tiba istana itu, singgasana itu sudah ada di hadapannya. Apakah Nabi Sulaiman membusungkan dada? Apakah Nabi Sulaiman mengatakan, inilah kekuasaanku, inilah kehebatan yang aku miliki? Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah nikmat dari Allah, nikmat dari Rabbku, yang Allah akan menguji apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau justru menjadi orang yang ingkar. Syukur artinya seorang mengakui segala nikmat yang dia rasakan, baik nikmat yang berkaitan dengan permasalahan dunia ataupun agama, semata-mata pemberian dari Allah. Kemudian dia menggunakan nikmat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah di antara penafsiran salaf ketika menafsirkan firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kita sering mendengar ayat ini. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Seperti apa bentuk haqqa tuqatih? Ayyudkarallah fala yunsa wa yushkar fala yukfar wa yuta' fala yu'sa. Allah senantiasa diingat, jangan dilupa. Allah senantiasa disyukuri, jangan dikufuri, diingkari. Dan Allah senantiasa ditaati dan tidak dimaksiati. Ini di antara bentuk ittaqullaha atau takwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih. Senantiasa ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Senantiasa mensyukuri pemberian Allah dan tidak mengingkarinya, mengkufurinya. Dan senantiasa mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Ketika Nabi Dawud alaihi assalatu wassalam, keluarga Dawud masuk di situ Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi assalam, diberi oleh Allah hikmah dan kekuasaannya luas. Diberi kerajaan yang luas. Maka Allah mengatakan, i'malu ala Dawuda syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramalah kalian wahai keluarga Dawud sebagai rasa syukur kepada Allah. Sehingga syukur tidak hanya terucap dengan lisan, syukur tidak hanya seorang mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, sampai dia membuktikan ya dengan amalan. Nikmat digunakan untuk kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Rajab, al-ajab mimman ya'lamu anna kullama bihi minan ni'am minallah summa la yastahi minal isti'anah biha ala irtikabi manaha. Sungguh sangat mengherankan, gumun, orang yang dia ngerti bahwa nikmat itu semua datangnya dari Allah, kok kemudian dia enggak malu menggunakan nikmat untuk maksiat. Padahal dia yakin kalau nikmat itu datangnya dari Allah, kok dia enggak malu menggunakan nikmat itu untuk ya memusuhi yang memberinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk husnul ibadah, untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin. Ibadah yang baik adalah ibadah yang ikhlas karena Allah, ibadah yang mengikuti bimbingan Ar-Rasul, ibadah yang tidak terputus di tengah jalan. Maka jadi antara amalan yang akan mengangkat derajat dan menghapus dosa adalah isbaghul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di saat kondisi tidak mengenakkan. Mungkin hawa yang dingin, cuaca yang tidak bersahabat, menjadikan seorang aras-arasan untuk menyempurnakan wudunya. Namun ingat, wa isbaghul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di saat kondisi tidak mengenakkan, di antara sebab seorang diangkat derajatnya oleh Allah, di antara sebab seorang ya diampuni kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah seorang hamba ketika dia menjalankan ibadah, ketaatan kepada Allah, kemudian dia tidak sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, meskipun sedikit. Amalan yang sempurna tidak nanggung di tengah jalan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah untuk diberi hati yang baik, hati yang tidak ada padanya kecintaan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hati yang menyukai apa yang disukai oleh Allah, hati yang membenci apa yang dibenci oleh Allah. Memohon hati yang selamat artinya selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari hawa nafsu, dan selamat dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Selamat dari kemaksiatan yang besarnya dan yang kecilnya. Karena memang yang akan selamat nanti di yaumul kiamah adalah orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak tidak berguna. Yang berguna, yang bermanfaat adalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kemudian Rasul memohon kepada Allah untuk diberi segala kebaikan apa yang Allah ketahui, dan dihindarkan dari segala kejelekan apa yang Allah ketahui. Pengetahuan hamba terbatas, baik perkara-perkara yang baik atau perkara-perkara yang jelek. Dan di antara doa yang paling disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang ringkas tapi padat. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-jawami' minad du'a wa yad'u ma baina dhalik. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai doa yang sifatnya ringkas tapi padat. Doa yang mencakup. Dan Nabi meninggalkan doa yang selebih dari itu. Di antara doa yang mencakup adalah apa yang ada dalam hadis ini. Di antara doa yang mencakup adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Ar-Rasul menutup doanya dengan wa astaghfiruka lima ta'lam. Dan aku memohon ampunan kepadamu ya Allah terhadap apa yang kau ketahui. Kita banyak melakukan kesalahan. Namun sebanyak kesalahan yang kita lakukan, yang kita ingat hanyalah sedikit. Kalaulah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah terhadap dosa yang kita ingat, sungguhnya ini masih kurang. Karena apa yang kita ingat jauh lebih sedikit ketimbang doa yang kita lupakan. Sehingga sangat baik kiranya seorang memohon kepada Allah ampunan dari dosa, baik yang kita tahu atau yang kita tidak tahu, yang kita ingat atau yang tidak kita ingat. Di antara doa yang Nabi panjatkan, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Wahai Allah, ampunilah semua dosa yang telah kulakukan, dosa yang belum saya lakukan, dosa yang saya lakukan secara sembunyi-sembunyi, ataupun dosa yang aku lakukan secara terang-terangan, serta dosa yang engkau lebih tahu dengannya. Kata sebagian salaf, saya lebih khawatir terhadap dosa yang tidak saya ingat ketimbang dosa yang saya ingat. Karena dosa yang saya ingat, saya akan bisa istighfar. Namun yang tidak saya ingat, bagaimana saya akan istighfar? Orang yang senantiasa dosanya selalu menjadi renungan, buah muhasabah, maka dosa itu senantiasa terpampang di hadapan matanya, sehingga dia pun tidak akan menunda-nunda untuk kembali dan bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baik, ketika dia berbuat dosa, seolah-olah dia di bawah gunung yang tinggi menjulang, yang dia khawatir gunung itu akan meruntuhi dia. Namun orang munafik, orang yang jelek, banyak dosanya. Namun ibaratnya dosa yang banyak ia lakukan seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia hanya menepisnya. Orang yang baik mengumpulkan antara dua kebaikan, baiknya amalan serta rasa khawatir kepada Allah jika tidak diterima. Namun orang yang jelek mengumpulkan dua kejelekan. Banyak kejelekannya, tidak ada amalannya, namun cita-citanya setinggi langit. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, janganlah seorang hamba melihat kepada kecilnya dosa yang ia lakukan. Lihatlah kepada siapa hamba melakukan dosa dan maksiat. Berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencipta alam semesta dan mengatur jagat raya, yang telah beri nikmat kepadanya. Dengan ini barakallahu fikum, seorang hamba akan senantiasa mawas diri, akan senantiasa hati-hati dan tidak meremehkan dosa dan kesalahan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yang beliau ucapkan, yang beliau panjatkan dalam salatnya, sangatlah pantas untuk kita membacanya, kita menghafalnya. Kalau Ar-Rasul yang beliau telah dijamin kebaikan fid dunya wal akhirah, toh seperti itu beliau memohon pada Allah, bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang mukmin tidak hanya dia rajin dalam beramal, namun juga dia mengiringi dengan doa dan permohonan, supaya hidupnya terbimbing, supaya dia tidak mengandalkan kepada kekuatan dirinya, namun semata-mata berserah diri